إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من البدع ومن النار معاشر المسلمين سيدان جمعة رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan pahala bagi kalian di hari kiamat. Maka barang siapa yang dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sorga, itulah sebuah keberuntungan. Dan tidaklah dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Ayat ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum mengingatkan kepada kita sekalian bahwa masing-masing kita akan menghadapi yang namanya kematian. Siapapun dia, sehebat apapun dia, setinggi pangkat dan jabatannya dia, sehat ataupun sakitnya dia, tua ataupun mudanya dia, siapapun yang berjiwa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Akan dihadapkan kepadanya kematian. Dan dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang dahulu pernah dia lakukan di dunia. Pada suatu hari nanti, dia akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendirian. Tidak ada seorang teman pun yang menemaninya. Lagi-lagi dia akan mempertanggungjawabkan apa-apa saja yang telah dilakukannya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa berfirman, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَأَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kalian akan datang kepada kami dalam keadaan sendirian. Sebagaimana kami dahulu telah menciptakan kalian yang pertama kalinya, dan kalian telah meninggalkan apa-apa yang ada di belakang punggung kalian berupa harta dan selainnya. Dan kami tidak melihat bersama kalian para pembela-pembela kalian, yang kalian mengira mereka adalah teman-teman kalian di sisi kalian. Sungguh telah terputus hubungan antara kalian dengan mereka, dan telah lenyaplah apa yang dahulu kalian menyangkanya. Ayat ini, ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimakumullah, menerangkan kepada kita sekalian bahwa selain kita semua akan merasakan yang namanya kematian, kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah kita lakukan dahulu di dunia. Sehingga ingatlah baik-baik firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Karena tatkala seorang mati meninggalkan dunia, tatkala seseorang itu menemui ajalnya, dia akan diikuti oleh tiga, dan akan kembali dua, serta yang akan menemaninya hanya satu. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluh, fayarji'u ahluhu wa maluh, wa yabqa amaluh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang akan mengikuti mayit ada tiga, akan pulang darinya dua, dan akan ikut bersama menyertainya satu. Hartanya, keluarganya dan amalannya akan mengikutinya sampai ke liang kuburnya, dan akan kembali keluarga dan hartanya, serta akan tinggal bersamanya amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Seorang diri, ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimanallahu wa iyyakum, dia akan mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dia ucapkan dahulu di dunia, apa saja yang telah dia lakukan oleh anggota badannya di dunia. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Apabila itu baik, dia juga akan mendapatkan balasan yang baik. Namun apabila buruk, maka dia juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita hidup di dunia ini, usahakanlah, berupayalah, serta berharaplah kita mencari kecintaan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan melakukan usaha-usaha, kita berharap dengan melakukan upaya-upaya berupa amalan-amalan saleh, dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dari melakukan amal-amal saleh, membaca Al-Quranul Karim, memiliki majalisul ilm, halaqatul Quran, serta amal-amal soleh yang lain, agar kita mendapatkan cinta dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan upaya, dengan usaha. Bukan yang dipahami oleh sebagian manusia yang mereka mengaku-ngaku ingin mendapatkan balasan yang baik, tapi tidak memiliki upaya dan usaha berupa amalan-amalan saleh. Dan itu yang namanya khayalan. Yang namanya khayalan hanya berkhayal. Mustahil seorang mendapatkan baik balasan yang baik apabila dia tidak mengupayakannya, berusaha karenanya. Itulah bedanya antara khayalan dan harapan. Tatkala seorang berharap mendapatkan cinta dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha sekeras mungkin, berjihad, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Berbeda halnya dengan orang-orang yang hanya mengkhayal. Mereka akan mendapatkan khayalan saja dan tidak akan mendapatkan bukti nyata dan fakta dalam kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimanallahu wa iyyakum. Tatkala seseorang mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha mencari cinta Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang ada saja sebagian manusia yang tidak menyukainya, yang membencinya, yang mencibirnya, atau mungkin bahkan mencelanya. Itu sudah pasti ada dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu. Tatkala seseorang itu beramal saleh, tidak lepas dari yang namanya cibiran manusia, gunjingan dan ucapan-ucapan manusia. Maka janganlah khawatir, janganlah membuatnya lemah, janganlah membuatkan takut, tapi beramallah saleh, istiqamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaqim kama umirt, maka istiqamahlah sebagaimana kamu diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quranul Karim, fala takhshavun nas wakhshawni, janganlah kalian itu takut kepada cibiran manusia, celaan manusia, tapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita hidup di dunia ini, sibukkanlah dengan perkara-perkara ibadah, perkara-perkara yang mengandung amal soleh, yang mendatangkan banyak kebaikan, yang mendatangkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun segelintir manusia itu membencinya, meskipun sebagian manusia itu tidak menyukainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dari sahabah yang mulia Aisyah, zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha wa ardhaha, manil tamasa ridhallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardha anhu nas, wa manil tamasa ridhon nasi bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang itu menyebabkan sebagian manusia murka, maka Allah akan meridhoinya dan pada akhirnya manusia pun akan ridho kepadanya. Namun barang siapa yang mencari-cari keridhaan manusia, mencari pengakuan-pengakuan manusia, agar manusia itu mengakui dirinya, mengakui amalan yang pernah dilakukannya dengan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka benar-benar Allah Jalla wa'ala akan murka kepadanya, serta pada akhirnya manusia pun akan murka kepadanya. Ini ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimanallahu wa iyyakum. Yang terpenting adalah seseorang beramal saleh, seseorang istiqamah dalam berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama. Siapapun yang ingin menghalanginya, bagaimanapun situasi dan kondisinya. Karena kita hidup ma'asyiral muslimin di zaman yang penuh banyak fitnah, yang penuh banyak ujian dan cobaan, bahkan terkadang terleburkan antara yang benar dengan yang batil, antara yang sunnah dengan yang bid'ah, akan terleburkan yang demikian itu. Maka istiqamahlah, carilah wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata, berlandaskan al-kitabu wa sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Al-imamu syafi'i rahimahullah, beliau seorang imam ahli sunnati wal jamaah, salah satu dari imam madhab yang empat, pernah mengatakan, ridhon nasi ghayatun la tudraku, fa'alaika bil amri alladhi yuslihuka falzamhu. Keridhaan manusia, mencari keridhaan manusia, merupakan sebuah tujuan yang tidak mungkin bisa didapat. Maka hendaknya wajib bagimu untuk mengamalkan sebuah perintah yang bisa memperbaikimu, maka pegang teguhlah. Berpegang teguhlah dengan prinsip-prinsip agama. Jangan sampai kita biarkan semangat kita kendor hanya karena ucapan-ucapan manusia. Al-Imam Syafi'i, seorang ulama, seorang alimun kabir, seorang yang besar di mata kaum muslimin, mengatakan demikian, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Sehingga apabila jelas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kerjakanlah, gigitlah dengan gigi geraham, jangan sampai lepas. Addu 'alayha bin nawajid, karena itu adalah jalan keselamatan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, menyebutkan di dalam hadis yang lain, sayati 'alan nasi zaman as-sabiru fihim 'ala dinih kalqabidhi 'alal jamar. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, akan datang nanti suatu zaman, suatu masa yang orang bersabar di masa itu, di zaman itu, adalah bagaikan orang yang menggenggam bara api yang begitu panasnya. Dia sedang berusaha istiqamah saja itu luar biasa jihad, menjihadi dirinya sendiri, belum lagi dengan keadaannya. Namun demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di kemudian hari nanti kita dikumpulkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti ini dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena memegang prinsip-prinsip beragama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekokohan dalam memegang prinsip agama Allah jalla wa ala, serta menunjuki kita semua ke jalan-jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ. مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ, sidang Jumu'ah رَحِمَنَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Pada khutbah yang pertama telah kita bacakan ayat-ayat ataupun hadis yang menghasung kita untuk berpegang dengan prinsip-prinsip agama bagaimanapun situasi dan kondisinya. bagaimanapun keadaannya. Namun demikianlah perintah, demikianlah sabda dan firman Allah subhanahu wa ta'ala berbunyi. Oleh karena itu, di dalam memegang prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip dalam beragama, mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah sebuah ibadah, dan yang namanya ibadah tidak akan terrealisasi, tidak akan pernah terjadi kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami meminta tolong. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu pula kami meminta tolong. Kenapa lafaz meminta tolong di sini diikut sertakan dalam ibadah? Kenapa tidak ibadah yang lain saja? Maka kata al-imam al-alusi rahimahullahu azza wa jal, li'anna al-ibadah la takunu illa bima'unatin minallahi tabaraka wa ta'ala. Karena yang namanya sebuah ibadah itu tidak akan terjadi kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumu'ah rahimanallahu wa iyyakum. Seorang muslim, selain daripada dia berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip agama, dia juga adalah orang-orang yang mudah apabila diajak untuk beramal dan berbuat kepada kebaikan-kebaikan. Seorang yang gampang untuk beramal saleh, apalagi di sana ada orang-orang yang menyerunya, yang mengajaknya kepada pintu-pintu kebaikan. Seorang muslim, seorang mukmin, bukan hanya memegang prinsip kuat dalam agama, dia juga adalah orang-orang yang semangat di dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melihat masyarakat di sekitarnya. Dia melihat bagaimana kondisi dan keadaannya. Oh, ternyata di sana banyak pintu-pintu kebaikan. Maka dikala ada seseorang yang mengajaknya, dikala ada seseorang yang mengundangnya untuk beramal saleh, dia pun dengan semangat mengamalkannya. Hal itu berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Sehingga dia pun melihat, apakah dia mengajak kepada pintu kebaikan? Apakah dia mengajak kepada pintu ketakwaan? Naam, amalkanlah bersama. Seorang mukmin bukan seorang yang keras kepala untuk memegang prinsip dirinya sendiri. Apabila tidak sama dengan dirinya, maka dia menganggapnya adalah kebatilan dan kesalahan. Tidak bisa diterima. Bukanlah seorang muslim yang demikian. Dia tidak pernah menerima nasihat dari orang lain. Seorang muslim tidak demikian, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Selama itu adalah perkara-perkara yang baik dan mengandung unsur-unsur taqwallahi jalla wa ala, maka dia lepaskan ya perasaan-perasaan untuk menjalankan kebersamaan. Demikianlah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berbaur bersama, mereka bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga akan tercipta sebuah bangunan yang kuat dan kokoh, akan menggetarkan hati-hati musuh Islam wal muslimin. Demikian ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Disebutkan perumpamaan seorang muslim, fa innamal mu'minu kal jamal al anif hinama qida inqada, dalam riwayat al-imam Ibnu Majah. Sesungguhnya permisalan seorang mukmin adalah seperti unta yang jinak, yang apabila ditujukan kepada pintu-pintu kebaikan, dia akan segera menerimanya. Dia akan segera semangat mengamalkannya. Tidak memiliki sifat egois. Kalaupun ada, dia tinggalkan. Dia kalahkan demi kebersamaan, demi kebaikan dan ketakwaan. sehingga akan tercipta situasi yang baik, situasi yang nyaman dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ingatlah ini baik-baik, camkanlah ini baik-baik. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah orang yang mudah, dia adalah orang yang gampang apabila diajak kepada pintu-pintu kebaikan. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mudah dan gampang di dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan dalam koridor kebersamaan. Dan dijauhkan dari sifat egois, keras kepala dan menang sendiri, tidak menerima masukan dan nasihat dari orang lain, wal'iyadzu billah. Sehingga ma'asyiral muslimin sidang Jumu'ah rahimanallahu wa iyyakum, kita akan dibangkitkan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai yang dahulu kita bersama di dunia. Semoga khutbah yang ringkas ini memberi manfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وأقيم الصلاة.